lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani sekarang hingga aku tua nanti. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan meniman buah hati kita. Sederhana, bahagia ini lengkap sudah. Sama-sama hingga nanti kita tutup mata. Tempat bermesra, kau dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita hingga lelap mata. Lalu datang pagi, kau memasak.